Tunjukkan dulu. Yang ketiga dibuat yang kedua. Kita duet spesial bersama Abi Sodik Ahmad Mustafa. Iya. Spesial buat Mas Gawek Nurul yang ada di Maluku. Lagunya Dinding Kaca. Oke. Spesial buat teman-teman Joker semuanya. Satu buah lagu buat Anda di sini. Jaga aman sampai nanti selesai ya. Langsung dituruti. Hanya sebatas spesial untuk Joker. Wajahmu kasih, walau kita pernah saling mencintai. Aku juga kasih hanya sebatas memandang. Terima kasih. Walau kita pernah sama-sama. Yeah. tepuk tangannya jempol sekali. Bopone sing koyo Mas Sodik iki. Mbok irunge, mbok kupinge. Bendino dilus-lus. Luar biasa.